بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للكتاب والسنة والعمل بهما على فهم سلف الأمة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب الجلال والعزة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بحق العبادة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. ثم أما بعد، apa kabar jemaah sekalian, sehat ya, barakallahu fikum, alhamdulillah. Semoga dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, segenap jiwa dan raga kita dapat senantiasa bersyukur kepadanya. Bukan hanya dengan lisan mengucapkan alhamdulillah misalnya, tetapi lebih daripada itu, rasa syukur yang sesungguhnya bisa lahir di dalam sanubari dan tercermin dalam amal kehidupan kita sehari-hari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, i'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Dawud. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tujukan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Wahai keluarga Dawud, Sulaiman bin Dawud alaihi salam, i'malu, beramallah syukra sebagai bukti syukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Maka kalau sebagian orang mengira cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, sampaikan kepadanya belum cukup. Karena itulah Nabi SAW juga menuntun kita sebuah doa yang hendaknya kita baca di setiap penghujung salat kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku. Tolong aku ya Allah untuk berzikir mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan memperindah ibadahku kepada Engkau. Disandingkannya syukur dengan ibadah yang indah karena keduanya berkaitan. Maka dengan memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa dijadikan sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, pada keluarga dan istri-istri beliau tercinta, ummahatul mu'minin, kepada seluruh sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan dan keteladanan beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Subhanallah, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, sangat cepat. Dan itu bukan hanya perasaan kita saja. Memang seperti itu nyatanya. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad yang lampau. Beliau menyatakan bahwa hari kiamat tidak terjadi kecuali telah muncul tanda-tandanya. Salah satunya adalah wa yataqarrabaz zaman. Waktu itu berdekatan satu sama lain. Apakah memang berjalan begitu cepat? Atau kata para ulama, sebetulnya putaran waktu sama. Dari dulu sampai sekarang, kalau dihitung dengan bilangan waktu jam, 24 jam sama. Akan tetapi, terasa berbeda di akhir zaman karena keberkahannya dicabut. Sehingga waktu berlalu tanpa makna. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Seiring dengan perjalanan waktu yang begitu cepat, subhanallah, kita sekarang sudah berada di sepertiga terakhir bulan Sya'ban. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia kita, berarti kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu Ramadan. Alhamdulillah. Banyak majelis ilmu yang berkomitmen menggelar majelis di atas tuntunan Al-Quran dan Hadis, mengingatkan kepada segenap kaum muslimin untuk menyambut Ramadan dengan baik. Untuk menyambut Ramadan dengan baik. Dan inilah salah satu di antara majelis-majelis tersebut. Kita tidak datang kecuali karena kita ingin berada di majelis yang mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kita agar kita dapat menyambut Ramadan, bulan agung yang kata para ulama, barang siapa yang terhalang dari kebaikan ada di dalamnya, dia adalah orang yang merugi. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Hafidh Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan, di antaranya dari Al-Ma'la ibn al-Fadl rahimahullah, kana as-salafu yas'aluna Allah subhanahu wa ta'ala sittata ashhur limulaqatihim lihadha ash-shahr al-'azim. Kaum salih terdahulu, mereka itu bahkan berdoa tidak kurang dari 6 bulan lamanya, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan yang agung. 6 bulan. Kita tinggal berapa hari? Tinggal menghitung dengan jari. Dan barangkali tidak sedikit di antara hamba-hamba yang dilalaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata belum bahkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadhan. Ma'asyiral muslimin, izinkan kami di kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang mulia ini, waktu duha, di majlis yang luhur ini, majlis ilmu, untuk menyegarkan ingatan kita bersama tentang keagungan Ramadhan, sehingga kita pun terdorong memiliki spirit dan motivasi yang tinggi menyambut keagungan amal-amal salih yang dilakukan di sepanjang bulan Ramadan yang agung. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Hibban, dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah seorang sahabat, 1 dari 10 sahabat yang Nabi sebutkan namanya, 10 yang pasti akan masuk surga. Para sahabat semua di surga, tapi keistimewaan mereka, sahabat yang 10 ini disebutkan langsung namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Salah satunya beliau, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkisah, kata beliau, ada 2 orang yang masuk Islam bersamaan di waktu bersamaan. Wa kana ahaduhuma aktsar ijtihadan minal akhar. Salah satu di antara keduanya lebih unggul dalam kesungguhan beribadah dibandingkan yang lain. Sebut saja si A dan si B. Si A lebih bersungguh-sungguh ibadah. Effortnya lebih besar daripada si B urusan ibadah. Dan si A ini berjihad di jalan Allah, meninggal dunia di medan perang, syahid. Berarti mulia atau tidak? Mulia. Kesungguhan ibadahnya dipersaksikan oleh yang lain, plus meninggal dunia, mati syahid. Terlalu banyak ayat dan hadis menyebutkan tentang kemuliaan seorang syahid. Kemudian si B ini masih hidup sekitar 1 tahun. Setelah itu dia meninggal dunia. Setelah perjalanan selisih 1 tahun dari si A tadi. Kemudian Talha bermimpi. Bermimpi seperti layaknya orang yang melihat mimpi. Bedanya kalau seorang hamba mukmin, terlebih seorang sahabat, kalau melihat sesuatu, maka sesuatu tersebut dekat dengan makna-makna kebenaran. Apa yang dilihat oleh Talha bin Ubaidillah di dalam mimpinya? Beliau melihat bahwa beliau berada dekat dengan salah satu pintu surga. Kemudian ternyata di pintu tersebut ada 2 orang sahabat tadi yang masuk Islamnya bareng-bareng, si A dan si B. Kemudian muncul 1 sosok dari dalam. Allahu a'lam, mungkin adalah sosok malaikat. Yang ternyata mempersilahkan si B untuk masuk surga terlebih dahulu. Setelah si B masuk, kemudian sosok yang menjemput tadi barulah memanggil si A dan dipersilahkan masuk. Tidak lama dari itu kemudian si A dan si B ini keduanya keluar lagi dan berkata kepadaku, kata Talha di dalam mimpinya, si A dan si B, 2 sahabat yang masuk Islamnya bareng-bareng tadi, keluar bersamaan dan menyampaikan kepadaku, pergilah, belum tiba waktumu. Kemudian Talha pun terbangun dari tidurnya, terjaga. Maka beliau pun mulai bercerita kepada sahabat yang lain. Ingat, ini zaman emas. Yang mereka itu punya tradisi aib besar kalau seseorang itu dusta dalam ucapan. Mereka berada di zaman kejujuran itu menjadi sebuah identitas. Jati diri seorang yang baik. Salah satunya diukur dari kejujuran ucapannya. Maka Talha bercerita apa yang beliau lihat di dalam mimpinya. Wa kana as-sahabatu yata'ajjabuna mimma ra'a. Maka para sahabat terheran-heran dengan apa yang dilihat oleh Talha. Ternyata apa yang menjadi bincang-bincang para sahabat, keheranan terhadap mimpi yang dilihat oleh Talha, terdengar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bertanya kepada para sahabat yang sedang keheranan tadi, mimma ta'jabun, apa yang membuat kalian heran? Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, si A lebih unggul daripada si B, tapi kok si B yang masuk surga duluan? Kok si B yang dipersilahkan masuk surga duluan sebelum si A? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadirkan jawaban. Jawaban itu berkaitan dengan spirit kita hari ini. Beberapa waktu atau beberapa hari ke depan, sebentar lagi kita akan menyambut Ramadan. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah si B masih hidup selama 1 tahun setelah kematian si A? Mereka menjawab, benar Rasul. Bukankah si B mendapatkan Ramadan? Kata para sahabat, iya. Bukankah si B sekian banyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam salat-salatnya? Kata para sahabat, iya. Maka dengan demikian, dia dapat Ramadan. Dia beramal saleh selama 1 tahun. Dia sekian kali sujud di dalam salat-salatnya. Kata Nabi SAW, perbedaan di antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Salah satu yang menjadikan si B lebih unggul daripada si A, meskipun si A waktu hidup sungguh-sungguh ibadahnya, meninggal dunia, tutup usianya dalam keadaan syahid, tetapi si B unggul karena dia mendapatkan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan sehebat ini, sehebat Ramadan ini, perlu disia-siakan betapa memprihatinkannya nasib seorang hamba. Maka izinkan kami mengingatkan kepada kita semua di majelis yang mulia ini. Ingat bahwa Ramadan bukan bulan biasa. Ramadan itu bulan panen raya. Dipanen pahala sebanyak-banyaknya. Dan ini membutuhkan effort dan perjuangan yang luar biasa besar. Agar perjuangan itu menjadi lebih ringan, maka kita akan simak beberapa ayat ataupun hadis yang mengemukakan tentang keagungan Ramadan dan keagungan amal saleh yang dilakukan di dalamnya. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan juga Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatu syayatin." وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Ada 6 ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Para ulama menjelaskan dari hadis ini diketahui boleh satu sama lain di antara kita kaum muslimin menyampaikan ucapan selamat atas kedatangan Ramadan. Tarhib Ramadan diucapkan dengan lisan, boleh. Jadi misalnya kita, saya menyampaikan kepada antum, alhamdulillah Ramadan telah datang kepada kita, semoga, baru doa. Boleh? Boleh. Karena Nabi SAW menyambutnya. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang berkah. Hadirin sekalian, pernah tahu makna berkah? Apa itu berkah? Apa itu berkah? Kebaikan yang banyak. Barakah itu diambil dari 2 kata dalam bahasa Arab. Yang pertama artinya birkah. Birkah itu adalah sebuah tampungan air yang banyak. Jadi kalau misalnya air dari sumbernya atau dari beberapa arah terkumpul di satu tempat, maka jadilah birkah. Makanya sebagian orang mengartikan birkah itu kolam. Karena biasanya birkah itu memang menghimpun sejumlah besar air. Birkah. Yang kedua diambil dari kata burukul jamal. Unta yang menderum. Menetap duduk di tempatnya. Baraka al jamalu. Seekor unta menderum duduk di tempatnya. Karenanya kata para ulama, al barakah, berkah, itu memiliki 2 makna sekaligus. Kebaikan yang terhimpun berlimpah banyak dan menetap. Kebaikan yang terhimpun banyak, berlimpah dan menetap. Itulah berkah. Ramadan adalah bulan yang berkah. Siapa yang menyatakan itu? Nabi SAW. Nabi yang menyatakan bahwa Ramadan bulan berkah. Lebih daripada itu, hadirin sekalian, Ramadan adalah satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran. Tidak ada nama bulan yang kita lewati disebutkan dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Hadirin masih hafal 12 bulan kan ya? Yang pertama, Muharram. Lalu, Safar. Rabi'ul Awal. Rabi'ul Akhir atau Rabi'ul Thani. Jumadil Ula atau Jumadil Awal atau Jumadil Ula. 6. Jumadil Akhir. Rajab. Sya'ban. Ramadhan. Syawal. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Dari 12 bulan itu tidak ada yang disebutkan di dalam Al-Quran kecuali Ramadhan. Tidak ada yang disebutkan di dalam Al-Quran kecuali Ramadhan. Ini menunjukkan agungnya Ramadhan. Kemudian Nabi bersabda. Satu, Ramadhan bulan berkah. Yang kedua, faradallahu alaikum siyamah. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kewajiban siyam. Poin ini menjadikan Ramadhan istimewa. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala pilih Ramadhan sebagai bulan dilaksanakannya puasa sepanjang bulan tersebut. Nanti ada keistimewaan lain, kita akan lihat. Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan Ramadhan sebagai bulan puasa, siyam. Sekaligus nanti kita akan tahu bahwa Ramadhan juga dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Ramadhan memiliki keistimewaan yang kedua, bahwa Allah menetapkan siyam di bulan tersebut. Yang ketiga, dibuka pintu surga. Apa artinya dibuka pintu surga? Sebagian ulama ada yang menyatakan yang meninggal dunia di bulan Ramadhan, peluang untuk masuk surga besar. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa dibuka pintu surga bahwa kebaikan atau amal salih yang akan mengantarkan pelakunya ke surga terbuka lebar. Amal salih yang dilakukan di sepanjang bulan Ramadhan memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Dibuka pintu surga. Kemudian plus ditutup pintu neraka. Pintu-pintu neraka ditutup. Berikutnya juga, setan-setan yang durjana, pembangkang, dibelenggu. Dibelenggu. Kayak apa Ustaz dibelenggu? Dengan rantai terbuat dari apa? Gak perlu pusing mikir. Setan bukan alam kita. Tapi kita yakin bahwa bangsa jin yang diantaranya adalah syaitan ada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan setan dipasung, dibelenggu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan maradah para pembangkang, berarti setan yang tidak masuk kategori pembangkang dibelenggu atau tidak? Tidak. Artinya masih ada setan-setan kecil. Dan ini menjadi penjelasan dari para ulama mengapa di bulan Ramadan tetap ada maksiat. Ustadz katanya setan-setan dibelenggu. Kok maksiat masih ada? Kata para ulama, karena tidak semua setan dibelenggu. Nabi menyebutkan maradah. Yang pembangkang. Gembongnya. Yang belum masuk kategori gembong tidak dibelenggu. Siapa yang mengklasifikasi Ustadz? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan urusan kita. Tapi yang jelas Nabi bersabda, maradatul jin dibelenggu. Kemudian kenapa kalau dibelenggu kok masih ada maksiat? Karena manusia itu punya bisikan hawa nafsu. Yang selalu mendorong, mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh jiwa ini selalu mengajak kepada yang buruk. Ya. Kemudian yang terakhir di hadis ini Nabi bersabda, fiha au fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, hadirin, bukan sama saja. Bukan satu malam sama dengan 1000 bulan, bukan. Tapi khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga Nabi tutup hadisnya dengan menyatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi mendapatkan malam tersebut, masa sih? Seandainya diperkirakan usia Ramadan misalnya 30 hari, kemudian seseorang kehilangan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal dari 30 perjalanan itu sudah dikerucutkan bahwa Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu hanya ada di salah satu dari 10. Lebih spesifik mengerucut lagi, Nabi menyebutkan di malam-malam ganjil. Tapi tidak sedikit di antara kaum muslimin yang terhalangi mendapatkan kebaikannya. Maka Nabi tegaskan, man hurima khairaha faqad hurim. Yang terhalangi dari kebaikan di malam tersebut, dia orang yang merugi total. Merugi total. Ada hadis yang lain yang maknanya kurang lebih, tetapi ada beberapa tambahan lafal menguatkan makna hadis tersebut. Nabi bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan," apabila tiba malam pertama bulan Ramadan. Jadi sejak awal malam. Makanya menghitung Ramadan tanggal 1 itu bukan kita mulai sahur. Tapi begitu Syakban habis, alhamdulillah di negeri kita, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan sidang isbat. Ya. Dengan proses-prosesnya kemudian ditetapkan. Biasanya disiarkan ba'dal maghrib paling cepat atau ba'da isya. Tok, tok, tok. Sudah terlihat hilal. Esok Ramadan. Esok Ramadan itu hitungan pagi. Padahal Ramadannya yang sejak malam itu. Disinilah Nabi bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan." Maka karena diawali di malam harinya, maka di tanggal terakhir Ramadan, begitu puasa selesai, kemudian terlihat lagi hilal bulan baru Syawal, Ramadan berhenti habis. Yang i'tikaf keluar dari tempat i'tikafnya. Karena sudah selesai dengan terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan. Jadi awalnya di malam. Bila tiba malam pertama bulan Ramadan, kata Nabi, "Sufidatis syayatin." Setan-setan yang durjana dibelenggu. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارَ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. Semua pintu neraka ditutup, tak satu pintu neraka pun yang terbuka. Ini tambahan lafal yang menambahkan makna. Jadi kalau hadis tadi tidak menyebutkan keterangan, tidak tersisa satu pintu neraka pun yang terbuka, berarti semua tertutup. Pintu neraka tertutup semuanya. Dan ini tidak terjadi kecuali bulan Ramadhan. Kemudian Nabi melanjutkan, "Wafutihat abwabul jannati falam tu'yughlaq min abab." Dibuka semua pintu surga, tidak tersisa satu pintu surga pun yang tertutup. Allahu Akbar. Ini sekali lagi terjadi hanya di bulan Ramadhan. Ustaz, mana tahu mungkin sebetulnya dibuka di bulan selain Ramadan? Sebutkan dasarnya. Ada ayatnya? Tidak ada. Ada hadisnya? Tidak ada. Hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan hanya menyebutkan ini di bulan Ramadan. Tidak ada keterangan hadis lain, bahkan hadis palsu sekalipun menyebutkan pintu surga semuanya dibuka. Tak satu pintu surga pun tertutup. Tidak ada. Pintu neraka semua ditutup. Tak satu pintu neraka pun terbuka. Tidak ada hadisnya. Bahkan hadis palsu sependek yang kami ketahui. Kecuali dalam hadis tentang Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan. وَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. Ada yang berseru. Siapa? Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin malaikat yang Allah perintahkan. Ada yang berseru. Apa seruannya? Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai para pencari kebaikan, bergegaslah. Wahai para pencari keburukan, hentikanlah. Ustaz, di mana dan kapan saya bisa mendengar seruan tersebut? Seruan itu mungkin tak terdengar di telinga. Tapi itulah seruan yang berisi motivasi. Pertanyaannya adalah, kita termasuk ahlul khair, pencari kebaikan, atau ahlus syarr yang justru menjadikan Ramadan sebagai waktu mencari keburukan. Kalau yang komitmen kuatnya mencari kebaikan, maka akan termotivasi dengan seruan tersebut untuk menyambut. Namun bila tidak, Ramadan sama dengan bulan yang lain. Bahkan mungkin Ramadan bulan lebih boros daripada sebelumnya. Ramadan bulan lebih banyak tidurnya daripada sebelumnya. Ramadan bulan lebih banyak gadgetnya menghabiskan waktu, menghilangkan rasa lapar daripada bulan-bulan yang lain sebelumnya. Kenapa? Tidak ada sentuhan yang tergetar dari seruan tersebut. Maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awali dengan taubat. Siapa yang bilang bahwa dirinya tidak berdosa? Ustadz sekalipun. Seorang alim ahli ilmu sekalipun. Wallahi tidak ada seorang pun dari kita yang tidak berdosa. Wallahi. Ustadz-ustadz juga sama. Selama dia anak cucu Adam, banyak melakukan keliru. Matanya tergelincir, telinganya tergelincir, lisannya tergelincir. Pikirannya berfantasi dengan hal yang menggelincirkannya. Hatinya terselip dengan sum'ah, ria, ujub, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Maka sambut bulan yang di sepanjang bulan tersebut pintu surga semua terbuka, pintu neraka semua tertutup, sambutlah dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sambut juga dengan selesaikan semua konflik kita bersama siapapun. Jangan nunggu lebaran. Jangan nunggu lebaran baru maaf-maafan. Tanya pada diri masing-masing, ingat-ingat. Saya masih ada problem gak dengan istri saya? Saya masih ada masalah gak dengan suami saya bagi ibu-ibu? Saya ada masalah gak dengan kedua orang tua? Saya ada hal yang mengganjal gak? Anak-anak, tetangga, partner bisnis, atasan, bawahan, tetangga, dan seterusnya. Selesaikan. Pagihan di akhirat, urusan rusaknya hubungan bersama sesama manusia berat. Berat. Karena tatkala Nabi SAW bersabda, "Adh-dhulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan yang berlapis-lapis nanti di hari kiamat. Waduh, berat. Dan ini bukan hanya transaksi, tapi juga interaksi. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan makna kandungan tafsir dari ayat wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang melakukan tatfif. Apa itu tatfif? curang tipis-tipis. Curang tipis-tipis. Ini 1 kilo berapa? 10 ribu. Dibayar 10 ribu, ternyata 1 kilo kurang 0,1 ons. Tipis. Ini ukurannya apa? XL. Berapa selisihnya dengan yang L? Paling cuma 1 senti. Ternyata selisihnya lebih daripada itu. Tipis. Kata Allah, wail, celaka. Bagi orang yang curang tipis-tipis. Di dalam menjelaskan makna ayat ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, bahkan itu berlaku dalam hal interaksi antara pasangan suami istri. Antara anak dengan orang tua. Antara seseorang dengan sejawatnya, tetangganya, kerabatnya, dan seterusnya. Diingat-ingat kalau masih ada, buruan tuntas. Ramadan menyambut kita, jangan sampai pahala yang kita usahakan untuk bertumpuk sepanjang Ramadan ternyata habis karena masih ada konflik belum selesai. Ini bulan terlalu agung untuk dianggap sepele. Untuk dianggap bulan biasa, terlalu agung. Kemudian, menarik di bagian akhir dari hadis kedua yang sedang kita kaji ini, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, walillahi utaqa'um minan nar, wadhalika fi kulli laylah. Allah subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hamba yang dikehendakinya untuk dibebaskan dari belenggu ancaman neraka. Dan itu setiap malam. Masya Allah. Kita hari-hari berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Hari-hari kita doa itu. Waqina azaban nar, waqina azaban nar, waqina azaban nar. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka, lindungi aku dari api neraka. Setiap malam, sepanjang Ramadan, setiap malam, sepanjang Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih hamba-hamba yang dikehendakinya untuk dibebaskan dari deretan hamba-hamba yang terancam siksa neraka. Ini delete, bebas. Ini delete, bebas. Itu setiap malam. Maukah kita menjadi hamba yang terpilih itu? Kalau enggak di malam pertama, carilah di malam kedua. Kalau enggak malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam terakhir, enggak tahu kita. Maka kesungguhannya sepanjang bulan. Bukan kesungguhannya hanya di awal dan di akhir. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan dirindukan oleh setiap hamba beriman. Makanya tadi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Bahwa para ulama doa 6 bulan. Pak. 6 bulan hadirin. 6 bulan. Allahu Akbar. Nanti sampai H-6 Ramadan. Mungkin masih ada di antara kaum muslimin yang ya sudah menyambut Ramadan itu dengan sirup, sajadah, baju koko, minyak wangi, sebatas itu. Yang ibu-ibu daftar menu, stok belanjaan, nanti pertengahan bulan, giliran suaminya dapat gaji misalnya, mikir baju lebaran, pesan tiket mudik, hanya itu. Tidak ada orientasi untuk mencari ampunan Allah. Tidak ada obsesi untuk menggapai kesempatan masuk ke dalam surga Allah. Ya ada sih Ustaz. Oke, kalau ada, mana buktinya? Ramadan waktunya. Buktikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Berikutnya, yang kedua. Yang menjadikan Ramadan adalah bulan istimewa karena Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadhan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidayah bagi manusia serta penjelasan terhadap petunjuk itu. Al-Quran adalah pembeda antara hak dan batil. Barang siapa menyaksikan bulan tersebut, artinya mendapatkan, menjumpai Ramadan, falyasumhu, hendaklah ia melaksanakan puasa di bulan tersebut. Jadi ada dua. Ramadan dalam ayat ini dikaitkan dengan dua. Yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, bulan diwajibkannya puasa. Dan dua hal ini dua hal yang berkaitan. Makanya seorang yang berpuasa, kecenderungannya untuk taat kepada Allah besar. Salah satunya baca Al-Quran lebih banyak. Makanya subhanallah, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan fayudarisuhu al-Quran." Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, malaikat Jibril alaihi salam menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam sepanjang Ramadan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang sudah diturunkan, yang sudah dihafal di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kembali, dimudarasah. Makanya di dalam di negeri kita ada istilah tadarus. Yuk tadarus yuk. Yudarisuhul Quran. Jibril alaihi salam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap malam sepanjang Ramadan mendatangi Nabi untuk mengajarkan beliau kembali Al-Quran yang sudah diturunkan kepadanya. Spesial. Spesial. Bulan Al-Quran. Maka coba tanyakan kepada diri sendiri. Sudahkah punya komitmen Ramadanku 1447 Hijriah nanti harus lebih baik dari Ramadan sebelumnya? Sudah ada komitmen itu atau belum? Kalau belum, izinkan saya menggugah kita semua. Jadikan komitmen itu di dalam dada kita. Ingat-ingat Ramadan kemarin itu. Khatam baca Al-Quran berapa kali misalnya? 3 kali, sekarang 4 kali. Ustaz sekali aja udah syukur. Nah, tambah. 1 kali selesai membaca Al-Quran, plus 1 kali juga membaca dan memahami Al-Quran. Ambil mushaf terjemah. Atau lebih daripada itu mungkin tafsir kalau punya. Sekarang alhamdulillah banyak tafsir Ibnu Katsir sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tafsir Sa'di yang lebih ringkas sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya baca Al-Quran dengan penuh penghayatan. Nggak faham maknanya? Buka. Jadi 1 kali selesai khatam Al-Quran selama 1 bulan, upgrade. Bulan Ramadan tahun ini tambah. Saya juga khatam memahami ayat Al-Quran berdasarkan tafsir ringkasnya. Coba. Jibril alaihi salam, panglima seluruh malaikat, datang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi setiap malam, setiap hari. Sepanjang Ramadan untuk mengajarkan Nabi Al-Quran kembali. Ini menunjukkan karena Al-Quran istimewa di bulan Ramadan. Al-Quran itu istimewa di sepanjang kehidupan seorang Muslim. Tapi kalau sudah Ramadan, hanya kalau bisa, komitmen itu dibuktikan. Saya nambah urusan bacaan Al-Quran. Kemudian apa lagi Ustaz? Gadget. Batasi. Kalau perlu, waktunya sekarang ini, klasifikasilah. Ini masih sangat penting, saya perlu. Grup ini masih perlu. Ini udah enggak, hapus. Akun ini sudah tidak terlalu saya perlukan, hapus. Kesibukan kita dengan medsos, batasi. Karena kalau kita tidak membatasi diri dengan medsos, akhirnya scrolling itu menjadi aktivitas yang seakan-akan tidak ada masalah. Padahal masalah terbesarnya adalah waktu hilang tanpa makna. Waktu hilang tanpa mencatat pahala. Ini masalah. Saya tidak bilang bahwa saya lebih baik dari siapapun di majelis ini. Tapi kita punya tuntunan yang sama. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam menuntun kita untuk memiliki kualitas dan kuantitas yang melambung, yang melejit di bulan Ramadhan. Di bulan Ramadhan. Yang ketiga, hadirin sekalian, Ramadhan adalah bulan berdoa. Ustaz, emangnya bulan selain Ramadhan bukan bulan berdoa? Bulan berdoa. Sepanjang hayat muslim itu berdoa. Tapi kalau bulan Ramadan tidak diperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang-sayang. Orang Jawa bilang eman-eman. Masih ingat gak ayat kewajiban puasa itu di surat apa? Al-Baqarah ayat 183. Hafal ayat setelahnya enggak? Masih tentang puasa Ramadan. 184. Ayat berikutnya lagi. Masih hafal enggak? Masih tentang puasa Ramadan. 185. Berikutnya 186. Bukan ayat tentang puasa Ramadan. Tentang apa? Tentang doa. Baik. 187. Kembali lagi tentang puasa Ramadan. 183. Puasa Ramadan. 184 topiknya puasa Ramadan. 185 topiknya puasa Ramadan. 187 topiknya puasa Ramadan. Terselip satu ayat di antara rangkaian ayat puasa Ramadan. Ternyata ayat tentang doa. Ini ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentangku, sampaikan kepada mereka sesungguhnya aku dekat. Tidak perlu berspekulasi bagaimana kedekatan Allah. Allah dekat karena Allah di mana-mana. Ups. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sendiri bagaimana kedekatan Allah dengan hambanya tersebut. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Lihat ayatnya. Ujibu da'watad da'i idha da'an. Allah menjelaskan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan hambanya. Allah mengabulkan doa siapapun yang memanjatkan asanya kepada Allah. Dan ini salah satu yang harus sering diulang-ulang. Banyak orang itu justru pelit pada dirinya sendiri karena tidak berdosa. Karena tidak berdoa. Pelit kepada dirinya sendiri dengan tidak berdoa. Padahal Nabi tegaskan, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di hadapan Allah melebihi doa. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Karena ketika berdoa seorang hamba sedang menghinakan diri. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah. Gugur kesombongannya di hadapan Allah. Orang takut kehilangan pekerjaan. Orang takut gak dapat rezeki, gak bisa biayai makan anak-anaknya. Orang ketakutan ini, orang ketakutan itu. Orang berharap pengen ini, mau itu. Tapi jarang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pikir bahwa dirinya hebat. Dia berpikir bahwa dirinya lah yang kuat. Sehingga bisa ini, bisa anu. Menggapai ini, mencapai itu. Lihatlah kisah dua orang. Kisah kedua dalam empat kisah surat Al-Kahfi. Yaitu kisah dua orang yang salah satunya dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekayaan luar biasa. Punya dua kebun. Kebunnya kebun anggur. Kebun anggurnya dipagari oleh pohon-pohon kurma. Kira-kira kalau kebun kayak gitu, kebunnya kecil apa kecil banget? Besar. Karena dipagarinya oleh pohon-pohon kurma. Kemudian di antara dua kebun tersebut, ada zara', ada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang lain, selain anggur, selain kurma. Kemudian keduanya terpisah oleh sungai yang mengalir. Wow. Tapi tatkala dia lalai, ingat bahwa itu adalah titipan Allah, itu adalah anugerah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan hujan. Ketika tidak ada tersisa sama sekali. Hujan saja. Habis. Kembali kepada poin. Berdoa. Ramadan bulan berdoa. Banyakkan doa. Ini kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Diselipkannya ayat ini di tengah-tengah ayat tentang puasa Ramadan memberikan isyarat kuat. Bahwa seseorang tidak bisa mendapatkan kemudahan taufik untuk melewati Ramadan dengan ketaatan kepada Allah. Kecuali dengan minta, ya Allah, bimbing aku dengan taufikmu melewati bulan mulia ini semua bernilai ibadah. Semua menjadi peluang pahala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga golongan orang yang doanya tidak tertolak. Kalau tidak tertolak berarti diterima, mustajab. Ada tiga orang kata Nabi yang doanya tidak tertolak. Siapa saja? Yang pertama, as-sha'imu hatta yuftir. Seorang yang berpuasa sampai berbuka. Jadi sepanjang puasanya doa. Harus di masjid ya Ustaz? Enggak. Harus menghadap kiblat angkat tangan ya Ustaz? Enggak. Harus selalu dalam keadaan berwudu Ustaz? Tidak. Lagi berkendaraan doa. Lagi dalam antrian menunggu sesuatu, doa. Ibu-ibu lagi siapkan makan sahur. Lagi siapkan berbuka buat keluarganya, doa. Di kantor, tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Boleh enggak sama perusahaan untuk, misalnya begitu, boleh enggak sama perusahaan? Kalau enggak boleh, jangan lakukan. Tapi kalau boleh, Ustaz, sekedar begini-begini, boleh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma taqabbal minni innaka antas samiul alim. Tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Minta sama Allah. Dan ingat bahwa hamba yang jarang minta sama Allah, Allah benci kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah justru akan murka kepadanya. Beda banget dengan kita manusia. Kita kalau manusia semakin banyak diminta semakin risih. Bapak-bapak yang merasa dermawan, apakah setiap permintaan istri pasti dikasih? Sebagian suami ada yang bahkan bukan sekedar gajinya. Struk gajinya dikasih. Ini sayang. Ini gajiku, ini struknya. Sudah ya. Habis gitu istrinya minta lagi. Bang, masih ada bonus-bonus gak bang? Udah dikasih semua. Kita ini sedermawan apapun sebagai manusia. Kalau banyak diminta pasti risih. Allah sebaliknya. Semakin banyak seorang hamba berdoa, meminta, mengemis, merengek, memantaskan diri untuk mendapatkan yang dia minta dari Allah, Allah akan senang. Allah akan senang kepadanya. Makanya Ramadan berdoa. Sepanjang puasa sampai berbuka, berdoa. Bahkan riwayat yang lain menyebutkan hatta, bahasa Arab ini, disebutkan hina, ketika berbuka. Jadi di sepanjang puasanya potensi doanya dikabulkan, bahkan ketika dia berbuka sambil makan. Biasanya buka pakai apa? Kurma apa gorengan? Kurma Ustaz, tapi gorengan nomor satu. Insya Allah, disiapin segala macam. Jangan lupa. Iya, itu kebahagiaan yang disegerakan oleh Allah di dunia bagi orang yang berpuasa. Bahagia rasanya kalau berbuka. Tapi yang banyak dilupakan adalah sambil berbuka, sambil berdoa. Ya Allah, salihahkan istriku. Yang istri juga berbisik kepada Allah, ya Allah, suamiku main game mulu, ya Allah. Misalnya. Ya Allah, belakangan ini suamiku selalu merahasiakan handphonenya, ada apa ya Allah, aku gak tahu ya Allah. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mengabulkan apapun permintaan hambanya. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang mustahil. Keberdoa. Ramadan, berdoa. Berarti saya tunda ya Ustaz ya. Jamak takhir di bulan Ramadan doanya. Bukan, doa sekarang. Doa terus, doa, doa. Tapi kalau sudah Ramadan, tambahkan intensitasnya. Tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Doa lagi, doa lagi, doa lagi. Sepakat sama istri. Sayang, ingatkan aku kalau aku sedang tidak ada kesibukan tapi gak melakukan apa-apa. Ingatkan aku supaya aku berdoa. Komitmen sama istrinya, sama suaminya. Sama anak-anaknya. Makanya gadget ini saya rasa menjadi salah satu musuh terberat ini. Karena ini sebetulnya dorongannya dari awan nafsu. Apa yang dilakukan oleh seseorang ketika handphonenya tertinggal? Mengalik lagi ambil. Ya, mau mati kalau gak pegang handphone. Istrinya ketinggalan. Nyusul ya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ini mungkin di sini ada aplikasi Al-Qur'an, terjemah, tafsir, doa ada. Tantangannya adalah mau dibuka enggak? Dibuka. Oke, dibuka. Dibaca enggak? Dibaca. Dihayati enggak? Dihayati. Intensitasnya meningkat enggak? Semua tantangan buat kita. Semua tantangan buat kita. Ramadan seakan mengetuk pintu rumah kita. Ramadan seakan mengetuk lembaran catatan harian kita. Kita mau buka ketukan itu atau tidak? Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan bulan ampunan, ya Allah. Ramadan bulan ampunan. Saya tidak perlu sebutkan karena saya rasa ada hadis-hadis hadirin mungkin sudah hafal. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap balasan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya dari sekarang ketika puasa bukan sekedar rutinitas. Bukan sekedar ikut-ikutan. Bukan sekedar uji nyali. Bukan sekedar, aduh gak enak. Masa saya gak puasa? Anak saya aja masih SMP puasa. Bukan. Puasa kita itu wajib didasari di atas iman dan mengharap balasan pahala. Baru puasa seperti itu menghadirkan ampunan. Tarawih. Apa hukumnya tarawih? Hadirin sekalian. Sunnah. Kalau enggak sholat tarawih boleh. Dosa enggak? Enggak dosa. tidak berdosa seseorang tidak tarawih. Tapi rugi besar. Kenapa rugi besar? Berapa sih tarawih di Indonesia pada umumnya? Berapa lama? 3 jam? 30 menit aja, Masya Allah. Paling 45 menit paling lama. Subhanallah, bayangkan kalau seseorang tarawih sebut saja paling lama dengan perjalanan berangkat, perjalanan pulang ke masjid dan dari masjid ke rumah lagi seandainya 1 jam. 1 jam itu dibangun di atas keimanan kepada Allah, mengharap balasan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu, Ustaz. Dosa-dosa yang telah lalu. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Satu Ramadan ke Ramadan lain, dosa kita itu banyak. Kata Nabi, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya bisa menjadi penggugur dosa-dosa. Masalahnya kita kadang-kadang, ya, lagi-lagi, entar deh. Harus berani berlawanan bahkan dengan bisikan hawa nafsu, tatkala syaitan membisik dengan taswif. Entar. Baca Al-Quran coba. Coba dikalkulasi sendiri. Kalau saya mau 1 hari itu bisa 1 juz. Gimana cara mengatur waktunya? 1 juz kalau mushaf cetakan Madinah itu 10 lembar, Pak. 1 lembarnya 2 muka, 2 halaman. 1 lembar itu 2 muka. 10 lembar, 1 juz. Al-Quran edisi cetakan Mujamma' Malik Fahd yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. 10 lembar ini kalau kita bagi 1 hari bisa selesai 1 juz. Ya kira-kira sebelum subuh 1 lembar, setelah subuh 1 lembar, sebelum zuhur 1 lembar, setelah zuhur 1 lembar, sebelum asar 1 lembar, setelah asar 1 lembar, sebelum maghrib 1 lembar, setelah maghrib 1 lembar. Ustaz, setelah maghrib makan, Ustaz. Oke, berarti 2 lembar sebelum maghrib. 1 lembar setelah isya, Ustaz. Masih mengondisikan perut, Ustaz. Ya sudah, 2 lembar setelah isya. Tapi komitmen. Kalau istri ngajak ngobrol dan sebagainya, sebentar sayang, belum selesai. Apalagi teman. Istri pun kita tolak, apalagi cuma teman. Kring. Belum selesai. Maaf, saya mau Quran. Ini yang berat. Tapi kita harus sambut. Karena Ramadan tidak akan kembali. Kalau sudah di tanggal 5 Ramadan, balik lagi tanggal 1, mustahil. Lailatul Qadar. Ya Allah, kalau bisa, sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya enggak tahu ya yang kerja-kerja di perusahaan. Kalau misalnya bisa ambil cuti, enggak akhir tahun, enggak. Cutinya buat i'tikaf. Masya Allah. Supaya berburu Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar. Mungkin sebut saja kalau misalnya malam berawal maghrib jam 6. Kemudian berakhir jam 4 misalnya begitu. 10 jam. 10 jam ini lebih baik daripada 83 tahun plus. Bayangkan. 10 jam ini bukan sama, tapi lebih baik. Apanya yang lebih baik? Semua ibadah yang dilakukan di 10 jam Lailatul Qadar tersebut lebih baik dari amal kesolihan serupa sepanjang 83 tahun lebih tanpa putus. Kita usia aja 60 belum tentu, 70 belum tentu, 80 belum tentu. Ini 10 jam dalam 1 malam lebih baik daripada mutu kualitas 83 tahun plus. Allahu Akbar. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mintalah banyak-banyak ampunan kepada Allah. Yang ke-6, 2 sebelum yang terakhir. Ramadan bulan sedekah. Ustaz, duit saya enggak banyak. Itu sedikit banyak tuh relatif. Uang pas-pasan pun sebetulnya kalau kita mau bagaimana caranya agar bisa sebagiannya untuk diberikan di jalan sedekah. Dan saya ingin ingatkan ada satu poin menarik. Islam itu tutup mata tentang nominal. Ustaz, saya cuma punya 100 rupiah. Wallahi 100 rupiah itu bisa jadi dialah yang menyelamatkannya dari ancaman siksa neraka. Makanya kata Nabi SAW, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu dirham bisa mengalahkan 100 ribu dirham. Gimana caranya? Keluar dari nalar matematika kita. Tak bisa. Ketika para sahabat bingung bertanya kepada Nabi, gimana bisa begitu Nabi? Iya, seseorang hanya punya 2 dirham, sebagian untuk hajat keperluan dirinya, sebagiannya dia sedekahkan. Sementara ada orang punya tumpukan harta benda, dia ambil, ini 100 ribu dirham. Maka kata Nabi, yang berkorban dengan 50% dari hartanya, meskipun hanya 1 dirham, mengalahkan yang hanya bisa memberikan 100 ribu dirham, padahal hartanya jauh-jauh lebih berlipat daripada itu. Ini ketika Umar bercerita, Nabi sedang menggalakkan semangat para sahabat untuk bersedekah. Nabi menyampaikan nasihat, motivasi. Ayo sedekah, ayo sedekah, ayo sedekah. Umar berbisik, bergumam di dalam dirinya. Kalau aku mau kalahkan Abu Bakar dalam satu kebaikan, ini waktunya. Beliau segera bergegas ke rumahnya. Kasih tahu istri anak-anaknya, aku mau bersedekah. Sampaikan kepada Nabi, ini Nabi. Pertanyaan Nabi, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Umar menjawab, seperti itu Nabi. Berarti berapa persen? 50%. Abu Bakar kalah cepat dari Umar. Abu Bakar datang. Rasul, ini sedekahku di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan Nabi sama. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, yang kusisakan adalah Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul yang aku sisakan untuk keluarga. Berarti berapa? Ini yang membuat kata Umar, aku tak akan pernah mengalahkan Abu Bakar setelah kehebatannya hari ini. Bukan soal nominal. Tetapi sebesar apa pengorbanan kita untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik. Terangan Ibnu Abbas tentang bagaimana sedekah Nabi di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Tidak ada yang mengalahkan beliau urusan kedermawanan. Beliau nomor 1. Dan ternyata kedermawanan terbaik beliau itu adalah di sepanjang bulan Ramadan. Allahu Akbar. Jibril alaihi salam mendatangi beliau dan mengajarkannya Al-Quran. Dan saat Jibril menemui beliau, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih ringan dan lebih menyebar dibandingkan angin yang berhembus. Ini penjelasan para ulama demikian. Kenapa kok Ibnu Abbas menyebutkan minar rihil mursalah, angin yang berhembus? Karena angin itu bergeraknya cepat dan menyebar. Kemudian hanya ke sini saja, enggak. Kalau namanya angin, enggak bisa dibendung-bendung. Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan bahkan lebih ringan daripada angin yang berhembus. Dermawan. Saya sempat tadi mendengar bagaimana saudara-saudara kita di Sumatera atau mungkin di beberapa tempat yang lain. Tapi fokus kita misalnya di Sumatera, ya Allah. Mungkin banyak di antara kita yang belum sempat ke sana ya. Dengarkan keterangan mereka yang sudah sampai di sana. Yang bahkan air matanya sudah habis. Sampai-sampai di antara mereka ada yang berkata, mau menangisi apa lagi Ustaz? tangisanku seperti sudah habis. Jangankan untuk membayangkan bulan Ramadan yang 10 atau 11 hari lagi ke depan. Mungkin saat ini saja mereka gak tahu makan apa. Ada yang kayak gitu saat, ada yang seperti itu. Tanyakan kepada mereka yang sudah sampai di sana. Maka selain doa yang bisa kita sampaikan untuk mereka, setidaknya dampingi mereka agar ketika mereka menyambut Ramadan, bisa bersama dengan hati kita. Mereka di tenda-tenda, Pak. Di kamp-kamp pengungsian. Sebagian yang tidur di masjid-masjid, subhanallah. Ibu-ibu yang biasanya di dalam rumah, ya, yang tentu tertutup, ya, privasinya terjaga, sekarang sulit. Maka ini momen. Ini momen. Siapa tahu 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta dari semua yang kita miliki itu. Kemudian lillah, karena Allah. Kita berikan untuk mendampingi mereka di sana. Itulah yang akan menjadi pemberi syafaat kita di akhirat. Masuk surga kau dari pintu sedekah. Kita gak tahu. Kita gak tahu. Jangan sampai ada 1 rupiah pun keluar dari pemilikan kita berpindah. Kecuali kita berharap itu akan menjadi saksi kebaikan buat kita di hadapan Allah. Nanti mungkin akan ada 1.000 rupiah yang berkata, ya Allah, aku ajukan syafaat untuk hambamu ini. Dia tinggal punya 2.000 rupiah, 1.000-nya buat dikirimkan ke Aceh dan yang lain. Misalnya. Nggak tahu. Kita tidak tahu. Bulan sedekah Ramadan. Yang terakhir hadirin sekalian. Ramadan itu bulan dilipat gandakannya pahala. Dari mana diketahui hal tersebut? Banyak. Yang pertama adalah puasa itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Al-hasanatu 10 amthaliha ila 700 dhi'f. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amal anak cucu Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Sampai lebih daripada itu. Kata Allah, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa untukku, wa ana ajzi bihi. Dan aku yang akan langsung memberikannya. Mungkin 7.000 kali lipat. Mungkin 100.000 kali lipat. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Dengan dilipat gandakannya balasan puasa. Ini menunjukkan apalagi kalau puasa itu adalah puasa fardu, wajib. Dan di bulan yang agung yaitu Ramadan. Berarti ada lipatan balasan pahala. Lailatul Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Lailatul Qadar ada di bulan apa, Pak? Ramadan. Berarti dikhususkannya ada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dalil, isyarat. Bahwa ada lipat ganda yang berlaku pada kesalihan di sepanjang bulan Ramadan yang agung ini. Dalil berikutnya adalah umrah. Kata Nabi SAW, inna umratan fi Ramadan taqdi hajjah au hajjatan ma'i. Sungguh satu umrah di bulan Ramadan menyaingi, menandingi pahala haji atau haji bersamaku, kata Nabi. Apa kalau umrohnya sekarang di bulan Syakban, kalau bisa dipending tar kalau Ramadan. Tapi lebih mahal, Pak Ustaz. Itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tambahan 10 juta, 15 juta, berangkat di bulan Ramadan lebih mahal. 10 juta, 15 juta itu akan menjadi saksi baginya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu umrah di bulan Ramadan seperti pahala haji. Atau haji bersama Nabi. Masyaallah. Pahalanya seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita tahu misalnya yang menunjukkan bahwa ada lipat ganda pahala di bulan Ramadan. Nabi bersabda tentang Ramadan yang disambung puasa 6 hari bulan Syawal. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr." Siapa yang puasa Ramadan, kemudian ia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa 1 tahun. Gimana Ustaz hitung-hitungannya? Tadi satu kebaikan dibalas minimal 10 kali lipat. Kalau satu bulan Ramadan sebut saja 30, dikali 10 berarti 300. Satu hari bulan Syawal dikali 10 jadi 60. 300 sama 60 hitungan 1 tahun. Jadi dilipat gandakannya ini semua menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan kesempatan besar dilipat gandakannya pahala. Makanya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif tentang hal ini. Spesifik beliau menyebutkan dalam sebuah paragraf khusus. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ini nanti filenya bisa di-share kah? Bisa ya? InsyaAllah ya. Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan bahwa dilipat gandakannya pahala suatu amal itu sebabnya kembali kepada satu di antara dua. Yang pertama adalah amal tersebut dilakukan bertepatan dengan kemuliaan sebuah tempat. Amalnya sama, sholat. Sholat duhur di Masjid Nurul Iman Blok M sama sholat duhur di Masjidil Haram. Sama atau beda? Mana yang lebih agung? Masjidil Haram dong. Maka disebabkan tempat, pahala bisa berlipat ganda. Yang kedua adalah berlipat ganda karena ketepatan dengan kemuliaan waktu. Tadi Nabi sebutkan tentang umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Syaban dengan umrah di bulan Ramadan. Sama atau beda? Beda. Dari mana kita tahu? Tadi dari Nabi. Satu umrah di bulan Ramadan berpahala seperti haji bersamaku. Sebab itu hadirin sekalian. Ayo, semangat. Semangat. Semangat. Dari semangat. Dari tekad saja kalau Allah melihat kejujuran dan ketulusan kita. Meskipun mungkin pada akhirnya kita enggak berjumpa dengan Ramadan. Tekad itu sudah dicatat. Semangat itu sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan. Apalagi ternyata kita jumpa dengan Ramadan. Dan tekad itu berwujud menjadi amal salih. Tingkatkan kualitas dan kuantitas setiap kesalihan. Salat 5 waktu makin khusyuk tepat waktu. Di awal waktu. Salat nafilah, qabliyah, ba'diyah bertambah. Salat doa jarang, tanya sama pimpinan kalau kita sedang kerja. Pak, izin 10 menit pak. Mau kemana? Saya ada keperluan sebentar. Iya, ngapain? Berbisik. Permisi pak, mau salat duha. Ayo cepat ya, jangan lama. Alhamdulillah, semoga Allah berikan balasan kebaikan buat bapak di dunia dan di akhirat. Pergi salat, balik lagi. Tambahkan. Sebelum sholat tarawih Ustaz. Masih cukup waktu di sepertiga malam yang terakhir. Sholat lagi. Sholat malam lagi. Tapi jangan ulangi witirnya. Tambah lagi 2 rakaat lagi. 2 rakaat lagi. 2 rakaat lagi. Boleh. Dahulu Nabi SAW melakukannya. Jangan jadikan waktu sahur buat ngobrol. Buat scrolling. Sambil sahur, bahkan ada yang manja minta sahurnya disuapin sama istrinya. Sambil scrolling, subhanallah. Sambil doa, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang mohon ampun dariku, aku akan ampuni. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sambut. Ramadan tingkatkan. Keagungannya jangan disia-siakan. Terakhir sekali. Sesi saya sudah habis. Terakhir sekali. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang minimal hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan mimbar Nabi itu anak tangga, Pak. 1, 2, 3. Ketika Nabi naik anak tangga itu, Nabi mengatakan amin. Naik lagi, amin. Naik lagi, amin. Nabi beres, sahabat ada yang bertanya, Rasul, kami enggak pernah lihat itu sebelumnya. Kenapa kau ucapkan amin, amin, amin? Kata Nabi SAW, Jibril datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, raghima anfum ri'in, tersungkur hina seseorang, adraka ramadhan, thumman salakha walam yughfarlah. Dia mendapatkan Ramadan, menjumpai Ramadan, kemudian Ramadan berlalu pergi, ternyata dosanya masih utuh, belum diampuni sama sekali. Ucapkan amin wahai Muhammad. Jadi malaikat Jibril bawa doa ketersungkuran, kehinaan bagi hamba yang begitu, sama Nabi diaminkan. Doa malaikat Jibril terkabul atau tidak? Doa malaikat. Diaminkannya oleh Nabi. Tambah terkabul atau tidak? Kabul. Jangan jadi hamba seperti itu. Jangan jadi hamba seperti itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang diberikan taufik untuk bisa sampai kepada Ramadan yang agung. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil ubun-ubun kita, menuntun kita dengan kasih dan cintanya agar dapat memanfaatkan sepanjang bulan Ramadan untuk mengais sebanyak mungkin balasan pahala yang berlipat di sepanjang Ramadan melalui kesalihan kita. Allahumma amin. Demikian saja yang bisa disampaikan. Semoga ini bisa memotivasi kita semua menyambut Ramadan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi al-firdaus al-a'la. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.